الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله dalam Islam as-suhbah yang namanya persahabatan itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. As-suhbah persahabatan dalam Islam menentukan agama seseorang, menentukan posisi seseorang dalam agama ini. Apakah dia dikatakan sebagai orang baik, rajulun saleh, ataukah dia dikatakan sebagai orang yang jelek, rajulun taleh. Di antara pengaruhnya, di antara sebabnya adalah as-suhbah, persahabatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam sunannya, dan dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam as-sahihah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, yang artinya seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, maka lihatlah dengan siapa kalian bersahabat karib. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Antum perhatikan di sini, khonamtina azakumullah, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam menjadikan posisi agama seorang insan, seorang muslim, terkait dengan persahabatannya. Nah, dia dikatakan orang baik, orang jelek, orang lurus, orang menyimpang, tergantung persahabatan. Kalau dia bersahabat karib dengan orang-orang yang baik, dia pun dikatakan orang baik. Namun sebaliknya, bila dia bersahabat karib dengan orang-orang yang jelek, maka dia dikatakan sebagai orang yang jelek. Barakallahu. Maka ikhwan fillah, dalam bab persahabatan, dalam Islam bukan semata-mata memperbanyak teman, bukan semata-mata memperluas pergaulan, tapi yang paling inti dalam Islam barakallahu fikum, persahabatan ini menentukan agama seseorang, menentukan baik, buruk, lurus, menyimpangnya seseorang. Maka dari itu dalam Islam barakallahu fikum ditetapkan berbagai macam usul wa qawaid fi shuhbah, ditetapkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, kaidah-kaidah penting dalam persahabatan. Barang siapa yang memperhatikan prinsip-prinsip tadi, memperhatikan kaidah-kaidah nanti dalam persahabatannya, maka dia akan menjadi seorang muslim yang saleh, mustaqim, saleh dan lurus keadaan dia. Namun kalau dia menerjang, tidak mengabaikan prinsip-prinsip suhbah dan kaidah-kaidahnya, maka dia akan terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ada muhimun jidda. Baik, di antara kaidahnya, di antara prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip salaf dalam persahabatan adalah al-intiqa. Al-intiqa, bahasa panjangnya adalah intiqaul ikhwan. Selektif di dalam mencari sahabat karib. Selektif di dalam mencari sahabat karib. Intiqa. Barakallahu fikum. Dasarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Mustadz Imam Ahmad dan juga Sunan Tirmidzi, dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami', dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Yang artinya, kamu jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, orang yang beriman. Dan jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Ini prinsip ya. Jadi kalau kamu mengundang orang ke rumah untuk memakan makanan kamu yang di rumah, mengundang orang makan, undanglah orang-orang yang bertakwa. Jangan sembarang orang. Baik, apa faedahnya? Faedahnya adalah dengan engkau mengundang orang-orang yang bertakwa ke rumah kamu untuk memakan makanan kamu, itu pengaruhnya besar untuk keluargamu. Paham insyaallah ya? Maka kamu nanti akan mendapatkan faedah-faedah dari orang yang bertakwa tadi, faedah akhlaknya, faedah ilmunya, faedah amalnya. Keluarga kamu, anak-anak kamu juga demikian, mendapatkan faedah dari mereka, faedah akhlaknya, adabnya, amalnya, ibadahnya, semangatnya. Barakallahu. Ini kenapa Rasul mengatakan jangan memakan makanan kecuali orang yang bertakwa. Dan sebelumnya belum mengatakan wala tusahib illa mu'mina. Kamu jangan bersahabat melainkan dengan orang yang beriman. Itu intiqa. Ada yang namanya selektif di dalam mencari sahabat. Dan yang dimaukan sahabat karib, yang dekat dengan kita, harus yang beriman barakallahu. Dan juga dengan sabda Rasul yang pertama kali saya bacakan di atas, Rasul mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi falyanbur ahadukum man yukhalil. Orang itu di atas agama sahabat karibnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia bersahabat karib. Dikarenakan persahabatan itu mempengaruhi agama. Barakallah. Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitab beliau Raudhatul Uqala, kata Ibnu Hibban rahimahullah, al-aqil la yu'akhi illa dha fadlin. Al-aqil la yu'akhi illa dha fadlin fir ra'yi wal wad-dini wal ilmi wal akhlaqil hasanah. Dha aqlin nasya'a ma'as salihin. Kata beliau rahimahullah, orang yang cerdas, al-aqil, yang punya akal sehat, dia tidak akan bersahabat karib kecuali dengan orang yang punya fadilah. Yang pertama, yang punya keutamaan, keutamaan pada ra'yunya, cara berfikirnya, keutamaan pada agamanya, keutamaan pada ilmunya, keutamaan pada akhlaknya yang baik. Orang yang cerdas tidak akan bersahabat karib kecuali dengan orang yang punya fadilah, yang punya keutamaan pada empat perkara: keutamaan pada ra'yunya, pada pemikirannya, keutamaan pada agamanya, keutamaan pada ilmunya, dan keutamaan pada akhlaknya yang baik. Dan yang kedua, dia tidak akan bersahabat karib kecuali dengan orang yang punya akal, dha aqlin, orang yang cerdas, yang punya akal, yang tumbuh kembang bersama dengan orang-orang saleh. Ini dua sifat yang disebutkan terkait dengan sahabat karib yang layak untuk kita jadikan sebagai sahabat, yang punya fadilah dan yang punya akal, tumbuh bersama dengan orang-orang saleh. Lebih jauh, ikhwanam tina azakumullah, disebutkan oleh para ulama ciri-ciri, sifat-sifat sahabat karib yang layak untuk kita ambil. Yang pertama ialah ayyakuna aqila. Ayyakuna aqila, dia orangnya cerdas, berakal. Ada rasul mal, ini modal utama barakallahu fikum. La khaira fi suhbatil ahmaq. Kata para ulama, tidak ada kebaikannya bersahabat karib dengan orang yang dungu, orang yang ahmak, orang yang jahil, orang yang bodoh, yang dungu. Mana kebaikannya ya, Pak? Harus yang akil, yang cerdas, konek. Alawab. Yang kedua, ayyakuna hasanal khuluq. Dia orangnya memiliki akhlak yang baik, akhlaknya bagus. Ghairu fasik, ini yang ketiga, dia bukan orang yang fasik, bukan orang yang melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Wala mubtadi, ini yang keempat, dia bukan seorang ahli bid'ah, bukan orang yang menyimpang, bukan orang yang banyak syubhatnya. Wala harisin ala dunia, dan juga yang kelima, bukan orang yang punya ambisi mengejar dunia. Barakallahu. Ini lima ketentuan. Orangnya berakal, orangnya baik akhlaknya, orangnya soleh, bukan orang fasik, orangnya sunni salafi, bukan mubtadi, orangnya zahid qanu' zuhud, qanaah, bukan orang yang memiliki ambisi dunia. Barakallah. Ini sifat-sifat yang disebutkan oleh para ulama. Ini dibawakan oleh Imam barakallahu fikum Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Tayyib ya. Disebutkan oleh para ulama ada beberapa cara untuk mendeteksi, mengetahui ini orang baik. Teman satu itu teman yang baik, teman yang punya akhlak yang mulia, orang yang baik. Minimal ada dua cara mendeteksi ini sahabat yang bagus, yang layak kamu jadikan sebagai sahabat. Yang pertama ikhwan adalah engkau mengenali, engkau mengetahui siapa teman-teman dia sebelum ini. Sebelum kamu kenal dia, siapa sahabatnya dia itu? Ya, itu dikatakan oleh sebagian hukama, qala ba'dul hukama, i'rif akhaka bi akhihi qablak. Kenali sahabat kamu ini dengan cara engkau mengetahui siapa sahabat dia sebelum kamu. Paham soalnya ya? Jadi kamu ini baru kenal, mengenal si fulano, si alan. Masya Allah. Kamu akan tahu ini orang baik atau orang yang gak baik, layak dijadikan sahabat karib atau tidak. Caranya gampang. Kamu ketahui dengan siapa selama ini dia bersahabat. Kalau selama ini dia bersahabat dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang di atas sunnah, khair insyaallah. Layak kamu jadikan sebagai sahabat. Tapi kalau ternyata dia mengaku persahabatan dia bersama dengan hizbiyyin, persahabatan dia dengan orang-orang fasikin, persahabatan dia dengan orang-orang masbuhin yang banyak syubhatnya dan segala macamnya, pas kenal antum, wah hati-hati. Ini alamat tak beres ini. Nah, misalnya ya, i'rif akhaka bi akhihi qablak. Kata seorang Arabi, seorang Arab pedalaman, dia mengatakan i'rifin nasa bi ikhwanihim. I'rifin nasa bi ikhwanihim. Kenali orang-orang ini dengan sahabat-sahabat. Ingin orang baik, orang buruk, jelek, tidak bagus, tidak layak, gak layak jadi sahabat karib saya. Lihat siapa sahabat-sahabat dia selama ini. Paham soalnya ya? Ini cara pertama ya. Cara yang kedua, cara yang kedua ialah antu sahibahu fis safar. Engkau temani dia di dalam safar. Dulu orang-orang Arab mengatakan, kanatil Arab taqul, as-safaru mizanul qawm. As-safaru mizanul qawm. Yang namanya safar, bepergian, itu barometernya satu kaum. Tolak ukurnya satu kaum. Antum tahu kaum ini baik ketika safar. Antum tahu ini orang baik ketika safar. Sumia safaru safara ala qaul, ini ada sebuah pendapat yang mengatakan sumia safaru safara li'annahu yusfiru an haqaiqin nufus. Safar itu dikatakan sebagai safar, itu kan bahasa Arab ya, safar dijuluki dengan kata-kata safar li'annahu yusfir an haqaiqin nufus, dikatakan safar itu ya ikhwan menerangi, memperjelas hakikat jiwa masing-masing orang. Ketahuan ini orang akhlaknya bagus, akhlaknya jelek. Ketahuan jiwa ta'awunnya tinggi, egonya tinggi. Ini orang yang masya Allah dan tidak masya Allah. Itu ketika safar. Barakallahu fikum. Selama ini antum tidak pernah sama-sama dia di rumah atau interaksi di sekitar rumah, masya Allah. Nampak obatnya bagus, ala khair. Antum senang sama dia, baru tahu bagaimana akhlaknya dia yang hakiki, yang sungguhnya, bagaimana perangainya, bagaimana muamalahnya, segala macam, dan bagaimana kepribadian dia ketika antum safar baru sama dia. Nampak, oh si fulan ternyata egonya tinggi, sing dipikir cuman maslahat pribadi, ndak mikiri konco-koncone. Itu nampak ketika apa ya? Ketika safar. Oh dia ini masya Allah jiwa ta'awunnya luar biasa, jiwa ta'awunnya tinggi ketika safar. Itu semua akan nampak, akan nampak, akan membongkar kebiasaan seseorang, akan membongkar jati diri seseorang, akan membongkar kepribadian seseorang ketika safar. Barakallah. Kalau lagi omber-omber, kalau lagi kondisi lapang-lapang, tidak kelihatan, sama-sama seneng kan gitu ya, akan muncul akhlak yang sesungguhnya barakallahu fikum ketika mengalami kondisi sempit. Qadarullah wa masyafa'al, ini sudah mulai habis bekal. Ya Allah ikhwan, ini kayaknya sudah mulai seret-seret ini ya bekalnya. Ya Allah, yang sisa dikumpulkan jadi satu, kita pakai bersama-sama. Akan kelihatan orang yang betul-betul masya Allah akhlaknya soleh orangnya, jiwa ta'awunnya sangat tinggi, perhatian dengan para ikhwannya, akan nampak. Saya dengan segini ya, segininya lumayan ya ikhwan, sudah. Saya dengan segini ya, saya dengan segini ya, kelihatan. Tapi orang yang egonya tinggi, yang dia pikir cuma masalah pribadi, tidak bisa. Wah, tidak bisa ya. Saya kemarin itu dikasih tahu sama orang rumah itu, disuruh beli ini, beli itu, dan segala macamnya. Wah, anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, segala macamnya. Wah, ini saya harus. Hanya dia tidak mau ya. Kelihatan. Contoh, sekedar contoh itu dengan safar. Ala kulli hal barakallahu fikum, intiqaul ikhwah dalam perkara persahabatan karib, prinsip salaf menyatakan harus selektif di dalam mencari sahabat karib. Di sini antum enggak bisa bersahabat dengan semua orang. Dilarang bagi antum bersahabat dengan orang-orang yang menyimpang, bersahabat dengan orang-orang yang memiliki banyak syubhat, bersahabat dengan orang-orang yang jelas-jelas dikatakan sebagai mubtadi. Tidak bisa bagi antum bersahabat dengan orang-orang fasik, yang ahli maksiat, yang ahli dosa, tidak bisa. Itu semua akan membahayakan iman antum, membahayakan akidah antum, membahayakan manhaj antum, membahayakan agama antum. Ar-raju wa ladina khali. Ingat, persahabatan karib. Lain halnya dengan muamalah umum dengan semua kaum muslimin, itu babnya berbeda. Ketemu orang salam, ketemu orang tegur sapa, baik dengan orang secara umum, yang sakit dijenguk, yang perlu dibantu, itu semua biaya ikhwan, ada masalah. Tapi yang dibahas sekarang sahabat karib, ini gak sembarangan, harus dengan ketentuan-ketentuan tadi. Yang kedua, yang terakhir, karena waktunya. Prinsip yang kedua adalah barakallahu fikum al-ikhlas fi suhbati wal ukhuwah. Ikhlas dalam bersahabat. Yakni antakuna suhbatu lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Maknanya adalah persahabatan kita itu harus ikhlas karena Allah, di jalan Allah, dan di atas ketaatan kepada Allah. Lillahi ikhlasa wa fillahi, ini terkait dengan masalah mutaba'atan wa muwafaqah, wa ala ta'atillahi asasa. Ikhlas karena Allah azza wa jalla, bersahabat untuk memperjuangkan fisabilillah, dan persahabatannya dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu. Itu namanya persahabatan yang syar'i. Barakallahu. Apa maknanya, ya kawan? Maknanya adalah kita bersahabat dengan orang, kita mencintai seseorang, kita loyalitas kepada seseorang, itu semuanya karena Allah. Dikarenakan kesolehannya, dikarenakan ketakwaannya, dikarenakan akhlaknya, dikarenakan agamanya yang bagus. Tidak memandang status, tidak memandang tempat, daerah dan segala macam. Tidak pandang dia orang kaya, orang sedang, orang miskin, tidak dipandang. Yang dipandang sisi syar'inya. Itu namanya lillahi ta'ala. Kita gak suka sama orang lain, kita membenci orang lain, kita menjauh dari orang lain, kita tidak menjadikan orang itu sebagai sahabat karena Allah juga. Karena kemaksiatannya, karena kemungkarannya, karena akhlaknya yang buruk, karena dosa maksiatnya, karena penyimpangannya, karena syubhatnya, karena bid'ahnya, dan yang lain-lainnya, kita gak mau sama dia. Barakallahu. Itulillahi tabarakallahu. Apakah dia orang yang kaya, apakah dia seorang pejabat, ataukah dia apa, enggak peduli. Selama dia di atas kemaksiatan, di atas perkara-perkara yang mungkar, tidak kita jadikan sebagai sahabat. Itu namanya al-ikhlas fis-shoh. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini yang disebut dengan prinsip al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah, dan itu merupakan tonggak iman yang paling kuat, yang paling kuat. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma demi Hasan li ghairihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Yang artinya ikatan iman yang paling kuat, loyalitas karena Allah, memusuhi orang karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Betul-betul kita ikhlas. Jadi bersahabat dengan orang itu jangan karena dunianya. Bersahabat dengan orang itu jangan karena jabatannya, jangan karena maslahat-maslahat duniawiyah, jangan pula karena kesukuan atau kedaerahan atau kenegaraan atau kekabilahan, jangan. Tapi bersahabat dengan orang itu karena Allah, karena Allah Azza wa Jalla. Kita cinta dia, dia sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang taat kepada Allah, yang saleh, yang bertakwa, yang di atas sunnah, yang di atas manhaj salaf, yang baik akhlaknya, masya Allah, cinta itu. Siapa orangnya, siapapun orangnya, dan kita nggak suka sama seorang dikarenakan maksiatnya dia dan segala macamnya yang menentang agama, para kewajiban. Siapapun dia orangnya, itu namanya al-ikhlas. Ada muhimun jadid. Ini dikarenakan azakumullah yang akan bisa membuat sohbah kita, persahabatan kita bernilai ibadah, bernilai ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dan akan lurus prinsipnya kita, lurus agamanya kita. Ini dengan dua konsep yang saya agak penting. Yang pertama terkait dengan masalah intiqa'ul ikhwah, selektif dalam mencari seorang teman, dan yang kedua persahabatannya ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala semata, bukan karena tendensi duniawi. Ketika persahabatannya karena Allah Azza wa Jalla, akan langgeng, akan terus bersatu, tidak akan lepas bagaimanapun keadaannya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlul hadith.